شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan talabul ilmi, melanjutkan membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari sampai pada pembahasan poin ke-38. Qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif al-imam al-barbahari, wan nifaqu ayudhhir al-islama bil lisani yukhfi al-kufra bid dhamiri. Kemunafikan adalah seorang yang menampakkan dirinya sebagai sosok seorang muslim dengan lisannya, yukhfil kufra didhamir, namun dia menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Syarhus Sunnah beliau mengatakan tentang nifaq, an-nifaqu huwal kufru, nifaq itu adalah kekafiran. Yani yakfura billah, seorang kafir kepada Allah. Wa ya'budu ghairahu, dan dia menyembah kepada selain Allah. Namun yudhiru Islam fil alaniyah, dia menampakkan seakan-akan dia sosok seorang muslim. Dalam rangka apakah itu? Dalam rangka taqiyatan, menyembunyikan jati diri agar tidak diapa-apakan oleh kaum muslimin. Mithlul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillah, seperti kaum munafiqin yang berada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini ucap Imam Ahmad bin Hanbal. Dulu kaum muslimin di zaman Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah hanya ada dua, muslimin dan kafirin atau musyrikin. Belum ada munafikin. Ketika hijrah ke kota Madinah bertambah banyak umat Islam, muhajirin banyak, ansar banyak. Di sana ada beberapa orang yang membenci Islam namun tidak mampu menampakkannya. Akhirnya bagaimana? Yaktumul Islam fi qalbihi. Dia menyembunyikan yaktumul kufra fi qalbi. Dia menyembunyikan kekafiran dalam hatinya. Dia tetap sebagai orang kafir, menyembah kepada selain Allah, tetap dengan keyakinan kesyirikannya, namun dia tidak bisa menampakkannya. Dia takut karena di kanan kirinya adalah muslimin, maka dia menampakkan keislamannya secara lahir dengan kata-katanya yang menakjubkan, yang mengherankan, tampil seakan-akan sebagai muslim padahal dia orang yang kafir. Ini para munafikun. Kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari. An-nifaqu huwa, berkata Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Ithaful Qari, kemunafikan itu adalah idharul khair wibtanus syarr, menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan kejelekan. Ini pengertian nifak secara umum. Syekh Rabi dalam syarah usul sunnah karya Imam Ahmad yang kita bacakan, termasuk dalam hal ini ahlu bid'ah. Termasuk dalam hal ini adalah ahlu bid'ah. Mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit nifak. Itu apa? Mereka mengaku-ngaku sebagai muslimin ahlu sunnah, padahal mereka adalah ahlul bid'ah. Kita bacakan keterangan Syekh Rabi dalam keterangan beliau terhadap kitab usul sunnah karya Imam Ahmad. Beliau mengatakan, كثير من الناس يقول أنا من أهل السنة والجماعة وهو مبتدع. Banyak dari manusia yang mengatakan aku adalah ahlu sunnati wal jama'ati, padahal dia adalah mubtadi, ahlu bid'ah. Yantawi alal bid'ati wa itadahar, orang ini membela bid'ah, mengerjakan yang bid'ah, memperjuangkan, membela yang bid'ah. Wa yakul, namun dia mengatakan ana min ahli sunnah. Hada minan nifaq, kata Syarbi, yang seperti ini adalah termasuk dari nifaq. Yatawallawna ala bid'ah. Buktinya apa? Mereka berloyalitas, mencintai, membela ahli bid'ah. Bahkan mereka mendakwahkannya, memperjuangkannya. Namun ironisnya mereka mengatakan yaqulun nahnu min ahli sunnah. Mereka mengatakan kami ini adalah ahli sunnah. Dalam rangka apa ahli bid'ah mengaku ahli sunnah, padahal nyata-nyata yang mereka lakukan adalah kebid'ahan dalam rangka menipu umat Islam agar mereka bisa menerima bid'ahnya mereka, agar kaum muslimin bisa menerima keberadaan mereka, padahal mereka bukanlah ahlus sunnah. Fahadha al munafiq. Ini pun termasuk dari kemunafikan. Hadirin, Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan nifak itu terbagi menjadi dua bagian. Wa huwa yang qasim ila qismain. Penyakit kemunafikan itu terbagi menjadi dua bagian. Nifaqun i'tiqadiyun, nifaq yang berupa keyakinan. Dan yang kedua adalah an-naw' tsani an-nifaqul 'amali, nifaq yang disebut dengan nifaq 'amali, nifaq perbuatan. Hukumnya berbeda. Nifaqun i'tiqadiyun, nifaq keyakinan, ini mengkafirkan pelakunya. Wahada kufrun akbaru, hukumnya kufur besar. Nifaq besar, ini kufur besar. Kita mendengar syirik besar, kufur besar, nifaq besar. Nah, kufur besar selain agama Islam, syirik besar menuhankan selain Allah, nifaq besar ada nifaq i'tiqadi. Ini akan kita sampaikan nanti beberapa dalil tentang hal ini. Dan ini sangat berbahaya. Di zaman Rasul mereka berhasil menipu, bahkan mereka membuat masjid yang Allah bongkar masjid itu dibangun dalam rangka memerangi Allah dan Rasulnya. Yuharibunallaha wa rasulah. Masjid dibangun, tapi malah justru untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Masjid, kalau maaf-maaf, tempat ibadah orang lain, itu dalam mereka memerangi Allah dan Rasulnya, ya memang bukan muslim. Ya. Tapi ini masjid dibangun oleh munafikin. Allah bongkar, la takum fi abadan, jangan kau sholat di situ untuk selamanya. Dilarang untuk Rasulullah sholat di situ. Itu masjid dibangun bukan di atas takwa. Masjid itu dibangun litafrik, memecah belah kaum muslimin, menghalangi manusia dari jalan Allah untuk memerangi Allah dan Rasulnya. Masjid, la haula wala quwwata illa billah. Itu betapa bahayanya munafikun yang menyusup di barisan kaum muslimin, namun mereka menyesatkan umat Islam dari agamanya. Mengerikan sekali. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi, apalagi di zaman kita sekarang ini, yang mereka memiliki keinginan menghancurkan umat Islam dari dalam. Sehingga Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan, wal munafiqu syarrun minal kafiril asli. Munafik i'tiqadi ini lebih jelek dari kafir asli. Kafir asli yakni yang menyatakan selain Islam. Kenapa? Li'annal kafirul asli ma'ruf annahu kafir. Karena seorang kafir yang asli itu diketahui bahwa dia adalah kafir. Wa nu'adu, dia adalah musuh. Lakinnal munafiq yahda'ul muslimin. Akadat tabi, kalau munafikin ini menipu kaum muslimin. Yudhir bi anna minhum wa huwa adul lahum. Munafik i'tiqadi ini menampakkan dirinya sebagai bagian dari muslimin. Orang muslim menganggap dia adalah saudaranya. Karena apa? Yang tampak keislaman di jasmaninya, di ucapannya, yang terdengar dari lisannya kalimat syahadatain, yang nampak sholat, mereka sholat pak. Nanti kita akan sampaikan insyaallah. Di antara bentuk penipuannya, mereka sholat. Tetapi mereka adalah aduw lahum, mereka musuh. Ini yang disebut dengan duri dalam daging atau musuh dalam selimut. Yudhir anna muslim wa kafir. Sekali lagi, betapa bahayanya munafik itu tidak terlihat dia sebagai musuh. Yang nampak dia adalah muslim, berbicara tentang keislaman, berbicara tentang apa ke depan kaum muslimin atau program kaum muslimin, padahal itu propaganda agar umat Islam jauh dari agamanya. Munafik. Di antara yang muncul sering di negeri kita adalah pengembosan dari talabul ilmi. Umat Islam itu jangan hanya belajar tentang agamanya tok. Al-Qur'an, Al-Qur'an, hadis, hadis. Orang kafir sudah sampai ke bulan ini masih perbedaan fikih saja. Kalimat ini mengerikan sekali. Yang dimaukan apa? Para pemuda umat Islam dijauhkan dengan ilmu agamanya, kemudian dengan alasan teknologi mereka belajar ilmu itu dalam keadaan kosong, tinggal dimasuki pemahaman yang menyimpang. Wal'iyadu billah. Sangat mengerikan sekali. Penipu mereka. Disebutkan dalam Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Surat Al-Baqarah pada ayat yang pertama sampai ayat disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan sampai ada kalimat summum bukum yun faum la yarji'un. Ayat Alif Lam Mim pertama, kemudian dalikil kitab sampai ayat ke-18. Sampai ayat ke-18 itu berbicara tiga golongan manusia. Tiga golongan manusia. Kalau Syekh Shalih Fauzan, saya bacakan keterangan dari beliau. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah fi awwali suratil Baqarah qassama an-nas ila mu'minin zahiran wa batinan. Di dalam surat Al-Baqarah awal surat, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga. Yang pertama, mu'minin zahiran wa batinan. Mu'minin yang zahir dan batinnya mukmin. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 berbicara tentang orang-orang yang beriman. Kemudian dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir zahiran wa batinan. Orang kafir yang asli, zahir dan batin. Ayat yang ke-8 sampai ke-18 berbicara tentang munafiqun. Yang paling banyak ayat yang berbicara tentang munafiqun. Kenapa? Karena mereka sangat berbahaya bagi umat Islam. Mudah-mudahan menyebutkan dalam ayat yang pertama sampai yang ke-5 Allah sebutkan tentang mukminun. Qala jalla wa ala alif lam mim. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai ayat yang ke-5 Allah sebutkan tentang sifat orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada alam ghaib. Yuqimuna shalat. Mereka orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan mereka berinfak dari rezeki yang kami infakkan, yang kami berikan kepada mereka. Kemudian disebutkan tentang sifat yang lainnya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ الْعَلْبَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ. Mereka orang-orang yang beriman dengan segala apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan mereka beriman juga dengan yaumul akhir. هُمْ يُوْقِنُونَ. Mereka yakin dengan itu semuanya. أُولَيْكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka lah orang-orang yang bahagia. Ini mukminun, orang-orang mukminun. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kuffar. Innal ladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir. Sawa'un 'alaihim. Sama saja. Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja engkau berikan mereka peringatan atau tidak engkau berikan mereka peringatan, mereka tidak akan beriman. Kafir asli. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah menutupi hati mereka. Wa ala samihim. Allah menutupi telinga-telinga mereka. Wa ala absarihim. Allah telah tutupi mata-mata mereka. Walahum adabun azim. Dan bagi mereka azab yang besar. Allah berbicara tentang orang kafir hanya dua ayat. Karena apa? Jelas kafir itu kafir, musuh. Tetapi ketika berbicara tentang kemunafikan, 10 ayat. Itu menunjukkan betapa bahayanya mereka bagi umat Islam. Kemudian Allah berfirman, wa minan nas, dan diantara manusia, bukan mukminin, bukan kafirin. Yani dalam pembahasan tadi, walaupun tadi sudah kami sampaikan di awal ucapan Imam Ahmad bahwa munafik itu kafir, munafik jenis i'tiqadi itu kafir, mereka kekal dalam neraka. Wa minan nasi, di antara manusia, man yaqul, ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, amanna, kami beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, wa ma hum bimumini, dan mereka sesungguhnya bukanlah orang yang beriman. Ada orang-orang yang semisal ini, mereka mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada yaumul akhir, wa ma hum bimumin. Allah Maha tahu siapa mereka sejatinya, wa ma hum bimumin, dan mereka tidaklah beriman, mereka bukanlah orang-orang mukminin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, dan mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak merasa. Ayat demi ayat sampai pada kalimat summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Ayat-ayat ini berbicara hadhi kulluha fil munafikin. Ayat-ayat ini semuanya berbicara tentang munafikin. Nifak akbar wahya bid'asyata ayat, sekian belas ayat, 10 ayat lebih berbicara tentang munafikin. Dari sini menunjukkan bahwa nifak itu adalah penyakit yang kronis, membinasakan pelakunya dan juga membahayakan umat Islam. Mereka adalah para penipu, seakan-akan kawan kita, seakan-akan saudara kita, padahal mereka adalah musuh-musuh kita. Ini adalah munafikun, nifak akbar. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-61 tentang nifak akbar. Wa idza ja'ukum, apabila mereka datang kepada kalian, wahai Nabi dan para sahabat, qalu, mereka mengatakan amanna, kami ini beriman. Wa qad dakhalu bil kufri, Allah katakan sungguh mereka telah memasuki kekafiran. Wa hum qad kharaju bihi, dan sungguh telah mereka keluar dari Islam dengan kekafiran itu. Nifaq i'tiqadi disebutkan dengan kekufuran. Ini dia. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun, dan Allah lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka, sehingga mereka kafir tetapi mengaku sebagai orang yang mukminun. Bertemu dengan Rasulullah, syahadu innaka Rasulullah, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Lisannya menipu, padahal hatinya sangat benci kepada Islam. Sudah masuk waktu adzan maghrib, kita salat maghrib insyaallah dilanjutkan setelah salat maghrib. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.